Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, demikian juga kaum muslimin dan muslimat para pendengar Radio Insani di 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada, dan juga kaum muslimin dan muslimat para pemirsa Yufid TV rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin beserta dengan penjelasan-penjelasannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang pertama dari bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdharin niyyah, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Telah kita baca kemarin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankifuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan, dan barang siapa yang berhijrah karena Allah, barang siapa yang ingin berhijrah menuju Allah dan menuju Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang dia kejar atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahi. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, telah kita terangkan pada kesempatan yang lalu tentang pentingnya hadis ini. Diterangkan oleh sebagian ulama bahwasanya hadis ini adalah salah satu dari pokok ajaran Islam, yaitu bahwa Islam ini terbagi menjadi zahir dan batin. Dan hadis ini adalah hadis yang mengatur urusan batin, yaitu urusan niat. Sementara ada hadis lain yang mengatur urusan zahir, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita singgung juga beberapa perkataan ulama yang menunjukkan pentingnya hadis ini. Di antaranya adalah perkataan ulama yang mengatakan, man arada an yu'allifa kitaban falyabda' bihadzal hadis. Barang siapa yang ingin menulis sebuah kitab, sebuah buku, maka hendaklah mulai dengan hadis ini. Ya. Orang yang ingin ngarang nulis buku, maka dianjurkan untuk memulai dengan hadis ini untuk mengingatkan dia bahwasanya dia menulis buku itu semata-mata karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan dunia dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga juga kita sampaikan kalau tidak salah kemarin perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya hadal hadis yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Hadis ini masuk dalam 70 pembahasan masalah fikih. Jadi sangat pentingnya hadis ini sehingga 70 masalah fikih butuh tentang hadis ini, tentang niat. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mulai membahas sedikit demi sedikit lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini, yakni ada dua kalimat, ada dua susunan kalimat. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ini yang pertama. Yang artinya adalah sesungguhnya amalan-amalan itu sesungguhnya tiada lain, amalan-amalan itu adalah tergantung dengan niatnya. Kemudian kalimat yang kedua, susunan yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini susunan yang kedua. Berarti ada dua apa? Dua baris kalimat, ya, dua baris kalimat. Sebagian ulama menganggap bahwasanya dua kalimat ini sama saja. Yang kedua adalah penguat bagi yang pertama. Yang kedua penguat bagi yang pertama. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua dan ini yang kuat. Pendapat yang kedua dan ini yang kuat, bahwa kalimat yang kedua berbeda dengan kalimat yang pertama. Susunan yang kedua berbeda dengan susunan yang pertama. Oleh sebab itu kata sebagian ulama, al-aslu fil kalami at-ta'sisu la tawkid. Ya, hukum asal dalam setiap perkataan itu adalah ta'sis, suatu hal yang baru, bukan menguatkan. Ini pasti dia memberi faedah yang baru. Baik, apa faedahnya? Tinggal pertanyaan adalah apa faedahnya? Faedahnya adalah susunan yang pertama yang berbunyi bagaimana? Innamal a'malu binniyat, itu adalah menunjukkan niyatul amal. Niat amal. Niatul apa? Niatul amal. Apa arti niatul amal? Arti dari niatul amal adalah amal apa yang hendak engkau lakukan. Amal apa yang hendak engkau lakukan. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Jadi kamu berbuat niatnya apa? Kamu berbuat niatnya apa? Itu namanya niatul amal. Nah ini yang pernah kita singgung, bahwasanya di antara fungsi niat, satu, membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Nah ini innamal a'malu binniyat. Membedakan antara apa? Adat dan kebiasaan. Seorang mandi karena merasa panas, sementara seorang mandi untuk menghilangkan janabah. Mana yang dapat pahala? Yang kedua. Ini yang bernilai ibadah. Ini membedakan antara adat dan ibadah, ya. Adat dan ibadah. Contoh lagi misalnya, seorang menahan lapar, gak makan, gak minum. Tapi apa? Diet, ya, supaya apa? Supaya kurus. Ya, masya Allah, ya. Sementara yang satu lagi nggak makan, nggak minum, supaya apa? Supaya puasa ini tuh ya. Karena niatnya adalah niat apa? Puasa. Maka mana yang dapat pahala? Yang kedua. Nah ini membedakan. Kamu tujuannya apa? Nggak makan, nggak minum? Ya, udah lama saya itu pingin kurus sejak dulu sampai sekarang itu baru mulai kurang 3 kilo lumayan ini masya Allah ya kan. Kurang 3 kilo. Nah, saya kalau senyum itu enggak kelihatan giginya karena saking apa? Saking gemuknya misalnya begitu ya. Saya berusaha untuk mengurangi makan. Nah, ini namanya adat. Niat kamu itu apa? Niatul amal. Sementara yang satu niat untuk berpuasa. Baik. Ini fungsi yang pertama dari niatul amal, seperti yang pernah saya sampaikan. Fungsi yang kedua adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Pernah saya contohkan, sama-sama sholat 2 rakaat jam 6 pagi. Ya kan? Tapi yang satu apa? Sholat duha. Yang satunya sholat subuh krainan. Ya. Sholat subuh karena kerainan, karena kerainan, ya. Jalaran kawanan kan begitu, karena kesiangan. Baik, maka niatnya ini berbeda, ya. Hasilnya pun berbeda karena niatnya. Sama-sama puasa di hari Senin, sama-sama puasa di hari Senin. Tapi pas kebetulan tanggal itu tanggal 9 Arafah misalnya, 9 Arafah ya. Puasa Arafah tanggal 9 betul ya. Tanggal 9. Yang satu cuma niat Senin tok. Enggak tahu kalau hari itu hari Arafah. Tapi yang satu niatnya puasa Arafah. Mana yang lebih besar pahalanya? Tentunya puasa Arafah karena menghapus pahala sebelum setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Jadi begitu, niat ini penting sekali, penting sekali. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama ya, dengan niat inilah al-adat tusirul ibadat inda ahli yaghdab. Ya. Al-adat tusiru al-ibadah au tusiru ibadatan inda ahli yaghdatin. Ibadah atau mohon maaf, adat kebiasaan itu bisa berubah bernilai ibadah bagi orang-orang yang ahlu yaqdah. Apa itu ahlu yaqdah? Ahlu yaqdah itu ahlu yaqdah. Apa? Orang yang sadar. Kan kemarin fungsi niat apa? Yang paling akhir kalau enggak salah kita sebutkan apa? Supaya kita dilatih tetap apa? Sadar. Benle bicara itu bernilai ibadah. Minumnya bernilai ibadah, makannya bernilai ibadah, jalannya bernilai ibadah, tidurnya bernilai ibadah, bergurunya dengan anak bernilai ibadah, bergurau dengan istri bernilai ibadah. Ini ahlu yaqdah, orang yang sadirun. Sadirun itu apa? Sadirun jamak dari sadar ya. Orang-orang yang sadar, demikian. Orang-orang yang selalu sadar, satu ibadah berubah menjadi bernilai ibadah. Beda. Ibadah tasiru adatan inda ahlil ghaflah. Ibadah berubah menjadi nilai adat. Enggak ada nilainya ketika yang melakukan adalah ahlu ghaflah. Ghaflah dari kata ghafil. Ghafil itu apa? Lalai. Ya, lalai. Jadi orang yang lalai ketika berangkat ke masjid, ngapa? Ya biasalah. Tanpa ada rasa, saya berangkat ke masjid kali ini adalah untuk menghilangkan dosa setiap langkah, misalnya begitu. Kemudian langkah yang lain adalah mengangkat apa? Derajat. Kemudian saya sholat maghrib karena dengan itu adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah dan Rasulnya, dan saya berjam terus. Jadi orang yang tidak lalai demikian. Tapi kalau orang yang lalai, berangkat ke masjid, nanti pulang begitu lagi. Puasa itu biasa nek Ramadan ya sing jenenge Ramadan iku puasa, nek sing jenenge hari raya korban ya korban, sing jenenge berangkat haji ya ana biaya berangkat. Cuma begitu. Jadi ihtisabnya kurang. Apa? Ihtisabnya itu kurang. Padahal segala sesuatu itu harus ada ihtisab. Man shoma Ramadhana imanan wah tisaba. Man qama lailatul qadri imanan wah tisaba. Man tabi'a janazati muslim imanan wah tisaba. Banyak yang imanan ihtisab, imanan ihtisab. Maka harus hati-hati. Ini kalimat baris yang pertama fungsinya itu, yakni bahwasanya niat itu ada niat amal yang pertama. Sementara susunan yang kedua, wa inna malikul limri'in manawa, dan sesungguhnya setiap jiwa itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Fungsinya adalah menunjukkan niatul ma'mulilahu. Niatul apa? Niatul ma'mulilahu. Ya. Niat apa niatul ma'mulilahu? Niat untuk siapa engkau beramal. Untuk siapa engkau beramal. Ini yang oleh para ulama dibicarakan dalam masalah apa? Al-ikhlas. Jadi untuk siapa engkau beramal? Setelah engkau tentukan ibadahmu adalah salat asar, itu innamalikul limri innamal a'malu bin niat. Maka yang kedua, wa innamalikul limriin manawa, untuk siapa salat asarmu? Nah ini. Ya. Jadi kita diperingatkan atau diingatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk benar-benar memperhatikan tujuan ibadah kita ini untuk siapa. Kenapa? Karena kalau ibadah ini ditujukan untuk selain Allah, salah besar. Itulah yang dinamakan dengan apa? Kesyirikan. Ini ketika suatu ibadah ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini niatul ma'mul. Untuk siapa kita beramal? Jawabannya adalah untuk Allah. Kemudian dalam baris berikutnya, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang berhijrah menuju Allah dan menuju Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berhijrah menuju Allah dan menuju Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya hijrah dan apa artinya hijrah menuju Allah dan Rasulnya? Hijrah adalah al-intiqalu. Hijrah itu adalah apa? Berpindah. Hijrah itu adalah al-intiqal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah dari negara kafir menuju negara Islam. Ya, seperti dahulu ketika Makkah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, kaum muslimin ketika beribadah di sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat digencet oleh kaum musyrikin Quraisy, ya. Mereka tinggal saat itu di negara kafir. Maka kemudian mereka berpindah dari negara kafir menuju negara Islam. Sebagaimana pindahnya kaum muslimin saat itu dari Mekah menuju Madinah. Atau berpindahnya kaum muslimin dari negara yang ghairu amin, yang tidak aman, tidak bisa leluasa untuk menunaikan ibadah, ya, seperti Mekah, menuju negara yang di sana kaum muslimin bisa dengan leluasa menunaikan ibadah. Contoh Habasyah. Ini hijrahnya para sahabat dari Mekah menuju mana? Habasyah. Kenapa mereka hijrah ke Habasyah? Karena di Habasyah ada seorang raja yang tidak mendolimi penduduknya. Ya, di sana ada seorang raja yang tidak mendolimi penduduknya. Jadi mau beribadah silahkan. Ya, dipersilahkan oleh Raja Habasyi. Ya, maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah dari kota Mekah karena Mekah rusuh. Ya, kalau mau ibadah dilarang, disakiti, diganggu, ya, dan yang lain-lain. Akhirnya dipindahkan atau diperintahkan untuk hijrah ke kota Habasyah. Ini adalah hijrah. Apa hukum hijrah? Hijrah itu hukumnya wajib ataukah sunnah? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, "Annal hijrata wajibatun 'ala kulli mu'minin la yastati'u idhara dinihi fi baladil kufr." Hijrah itu hukumnya wajib bagi seorang mukmin yang tinggal di negara kafir saat dia tidak mampu menampakkan agamanya. Jadi mentungul setitik bedi pentung, nah gitu ya. Islame mentungul sidik be langsung dia apa? Pentung, dipateni, nah kayak gitu, ya. Begitu dia menampakkan Islam sedikit saja langsung ditekan, digenjot, sehingga dia sama sekali tidak bisa menampakkan agama Islam. La yastati'u idhara dinihi. Ya, wajib hukumnya bagi seorang mukmin yang tinggal di negara kafir dan dia tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah dan amalan-amalan agama dia. Alhamdulillah negara kita negara yang aman. Alhamdulillah. Orang mau kerudungan nggih monggo, orang mau sarungan terus nggih alhamdulillah. Nek kantor sarungan gimana? Ya mau sarungan, mau jilbaban, masya Allah, mau jenggoten juga nggak ada yang melarang, ya mau sholat jamaah nggak ada yang ngaru-ngarui, masya Allah, mau ngaji nggak ada yang ngadang di tengah jalan, masya Allah, nikmat. Maka tolong disyukuri nikmat ini, ya disyukuri betul. Karena barang siapa yang mensyukuri nikmat pasti akan ditambah oleh jangan sudah negara aman dikacaukan, ya. Sudah aman dikacaukan, masih saja ada orang-orang yang kurang puas, sehingga dia merusak keamanan untuk umat Islam lainnya. Contohnya apa? Bom. Ya. Sebagian kaum muslimin itu, ya, karena kurang puas terhadap keamanan yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasar dengan landasan Islam. Ya, contohnya apa? Ngebom sana sini. Sehingga apa? Dicap. Dicap. Pokoke angger sing jeneng jenggoten katoke congkrang, sarungan jubahan, kudungan jilbaban, ya. Pecian ketuan, dodol lengowangi, dodol madu, nah itu mesti kancane. Nah ini jadinya jadi masalah. Setiap ada pengajian jadinya apa? Jadinya diamati, ya ini pengajian apa? Bahkan terkadang dilarang, diintimidasi, dikatakan sesat dan yang lainnya. Kan jadinya yang tadinya aman menjadi tidak aman. Gara-gara siapa? Gara-gara sebagian kaum muslimin tidak bersyukur. Gara-gara sebagian kaum muslimin tidak bersyukur. Maka kita hendaklah bersyukur dengan kondisi yang semacam ini. Kita jaga. Kita jaga. Supaya Allah itu menambah nikmatnya kepada kita. Ya. Nah. Kemudian. Kata Syekh Muhammad bin Salah Al-Utsaimin, Fala yatimmu islamuhu idza kana la yastati'u idhari illa bil hijrah. Orang ini tadi yang tinggal di negara kafir, dia enggak akan mungkin melakukan amalan-amalan Islam dia kecuali dengan hijrah. Maka hijrah itu menjadi hukumnya wajib. Maka demikian itu bagi orang yang betul-betul tidak mampu untuk apa? Menampakkan agama dia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebagian ulama juga menyebutkan hijrah-hijrah yang lain. Sebagaimana misalnya dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan hijrah itu terbagi menjadi tiga. Ada hijratul amal, ya. Ada hijratul makan, ya. Kemudian juga ada hijratul al-fa'il, ya. Ada hijratul amal. Hijratul amal itu artinya seorang meninggalkan perbuatan maksiat. Yani berpindah dari amalan-amalan maksiat menuju apa? Amalan-amalan ketaatan. Suaranya bagus misalnya, tapi dulu Masya Allah digunakan untuk apa? Menggoda orang, ya. Menggoda orang. Tapi sekarang suaranya digunakan untuk membaca Al-Quran, misalnya demikian, ya. Kekayaan. Dulu kekayaannya digunakan untuk menghalang-halangi orang dari kebaikan. Pokoknya kalau ada sing kurang dia sukai dari sekali segolongan kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, maka duitnya dihambur-hamburkan bagaimana cara menyakiti mereka. Maka sekarang berpindah, uangnya disumbangkan seluruhnya untuk agama Islam. Ini namanya hijratul amal. Berpindah dari sesuatu yang bernilai maksiat menuju sesuatu yang bernilai taat. Ini hijratul amal. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang muhajir, seorang muhajir yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini muhajir yang sesungguhnya, ya. Seorang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hijratu al-makan. Pindah tempat. Ini berpindah dari baladil kufr, negara kafir, menuju negara Islam. Berpindah dari baladil khauf, negara yang mengkhawatirkan, menakutkan, yang mendesak dia sehingga tidak bisa mengamalkan agama, menuju baladil aman, ya, menuju tempat yang aman, yang dia bisa untuk melakukan agamanya dengan baik. Dari sebuah lingkungan yang tidak mendukung agama dia menuju ke sebuah lingkungan yang mendukung agama dia. Ini juga termasuk hijrah. Ya, contohnya adalah dulu kisah seorang pembunuh 99 jiwa. Ya, dia ingin bertobat. Dia sudah membunuh berapa? 99 jiwa. Ingin bertobat. Dia bertanya tentang di manakah seorang yang pandai yang bisa menjawab pertanyaan saya. Maka orang itu pun ditunjukkan kepada fulan yang ahli ibadah. Ya, fulan ahli ibadah. Ahli ibadah itu identik dengan apa? Pinter ngibadah tapi belum tentu punya ilmu. Jadi senang ibadah tapi belum tentu dia dipertanya, kalau ditanya satu permasalahan agama bisa menjawab. Maka orang ini pergi kepada sang ahli ibadah dan bertanya, "Ya Syekh, wahai Syekh, apakah Allah?" Kata dia, "Aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah Allah masih menerima taubatku?" Ya. Maka kata Syekh tadi, sang ahli ibadah, ya, karena dia sering ibadah mungkin menganggap ahli itu adalah sudah gede banget. Maka dia katakan, "Tidak mungkin Allah menerima taubat Anda." Ya kan? Langsung saja begitu dapat jawaban sing kaya kue digenepi langsung 100. Wis sisan wae lah. Jres 100. Kemudian, setelah membunuh timbul penyesalan lagi. Dia bertanya lagi, ingin bertobat mana? Tolong tunjukkan saya seorang alim yang bisa menjawab permasalahan saya. Akhirnya ditunjukkan kepada seorang alim, bukan hanya abid tapi alim, orang yang punya ilmu. Maka pergilah dia kepada seorang alim tadi dan bertanya, ya Syekh, saya telah membunuh 100 jiwa. Apakah Allah masih bisa menerima taubatku? Kata alim tadi, apa yang akan menghalangi engkau dari taubat kepada Allah? Tidak ada. Kamu bisa bertaubat. Engkau bisa bertaubat. Tapi dengan catatan, engkau harus pindah dari tempat tinggalmu karena di situ banyak orang-orang yang apa? Buruk, yang mendorong kamu berbuat kemaksiatan menuju tempat yang di sana banyak orang-orang yang baik. Akhirnya orang tadi pun apa? Berpindah, berjalan, meninggalkan desa tempat tinggalnya yang di situ adalah kampung pembunuh. Kampung tapi kampung apa? Pembunuh. Ini biasa mungkin pembunuhan dan yang lain-lain. Bapak-bapak mungkin heran kata-kata kampung pembunuh atau maksiat dan yang lainnya. Saya dulu pernah mengalami atau pernah mendapatkan informasi dari seorang teman yang asalnya dari Nigeria. Ya, saat itu kita menghadapi kasus sebuah peradilan, kita hadir di mahkamah saat itu. Kemudian yang kasusnya itu adalah kasus copet. Ini orang Nigeria saat itu, ya. Kemudian apa? Ketika dihukumi oleh atau diadili oleh sang qadhi, ini copetnya nangis-nangis. Enggak, saya enggak curi kok, saya enggak nyopet, saya gini. Akhirnya sudah, karena enggak ada bukti, ya cuma enggak ada saksi. Dan segala sesuatu harus ada saksi, dan dia juga tidak ngaku, buktinya juga kurang kuat, maka lepaslah dia dari tuduhan hukuman potong tangan. Setelah selesai, maka teman saya yang sesama negara dengan sang pencopet mengatakan, Syekh, innahu kadib, dia itu dusta ya Syekh, katanya. Kata sang qadhi, saya tahu dia itu dusta, katanya. Tapi saya enggak punya apa? Enggak punya bukti dan saksi. Kenapa kamu katakan dusta? Kata sang qadhi. Dia ini berasal, kata teman saya, dia ini berasal dari satu daerah di Nigeria yang terkenal daerah pencuri. Ya, orang-orang yang semuanya suka apa? Mencuri. Nah, jadi terkadang daerah begitu ya. Kalau di sini ada kerajinan apa? Penalpot, daerah penalpot kabeh. Sing sisina kerajinan apa? Sepatu kabeh. Ini ahli mencuri. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Baik, kita kembali. Jadi berpindah orang ini. Setelah dia berjalan sampai di pertengahan jalan mati. Kisahnya nanti insya Allah akan kita ikuti pada pembahasan babu at-taubat. Ya, babu at-taubat. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pertama kali orang ini diarahkan ke siapa? Untuk bertanya kepada siapa? Abid. Tidak setiap abid itu punya ilmu. Tidak setiap abid itu punya ilmu. Jadi mohon maaf. Kita yang sudah merasa rajin ke masjid, kita yang sudah merasa rajin baca Quran, kita yang sudah merasa rajin puasa, jangan merasa dia bisa menjawab setiap permasalahan agama. Karena akan kita dapatkan, dan saya mengalami sendiri di kampung saya, orang tadinya enggak rajin ke masjid, orang tadinya enggak kelihatan itu jamaah di masjid, tiba-tiba rajin, Masya Allah, rajin, betul. Tapi ketika ada orang bertanya satu permasalahan agama, dia langsung berani nerangkan permasalahan agama. Dan salah di depan saya. Innalillahi. Jadi bertanya satu permasalahan, dan itu jelas-jelas tidak ada dasarnya sama sekali. Tapi dia berani jawab, gara-gara apa? Sudah berani ke masjid. Jadi merasa ibadahnya itu apa? Meningkatkan ilmunya. Oh tidak. Ilmu itu ditingkatkan dengan apa? Belajar. Ilmu itu ditingkatkan dengan belajar. Jadi tidak setiap orang yang rajin beribadah langsung mendapatkan apa? Ilmu. Ya, makanya ini orang ini tidak berilmu, dia berfatwa. Nah, orang yang tidak berilmu dan berfatwa itu akan bisa menyebabkan diri dia celaka, orang lain celaka. Awake ciloko, orang lain ciloko. Kalau diri dia celaka, contohnya apa? Oh, itu. Gara-gara fatwanya tadi itu, dia menjadi korban yang berapa? 100. Diri dia celaka. Orang lain celaka, apa? Gara-gara fatwanya, orang lain menjadi membunuh 100. Kan gitu. Tapi lihat bagaimana seorang yang alim, dia bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Walaupun kelihatannya permasalahan ini sederhana toh, tapi ini contoh, sebuah contoh yang ingin Allah tunjukkan, ini lo pentingnya ilmu. Maka pentingnya ngaji ya seperti itu, akan menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga dari diri orang lain, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, antanwiya raf'al jahli an nafsika wa an ghairika. Ketika Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. In shahhat niyyatuhu, kalau niatnya benar. Nih, niat lagi. Kalau niatnya benar. Terus ditanya, "Ya Imam, apa itu niat yang benar dalam mencari ilmu?" Kata Imam Ahmad, niat yang benar dalam mencari ilmu adalah antanwiya raf'al jahli an nafsika. Engkau meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kamu. Wa an ghairika, dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Lawan dari ilmu adalah apa? Bodoh. Semakin banyak ilmu yang masuk, kebodohan semakin menyingkir. Semakin banyak kebodohan, ilmu semakin menyingkir. Ini dua hal yang tidak bisa disatukan di satu tempat. Demikian. Ala kulli hal, yang jelas inilah pentingnya belajar ya, walaupun sedikit demi apa? Sedikit. Yang penting belajar. Kalaupun kita tidak jadi ulama sekali berimam Syafi'i atau sekali berimam Malik atau sekali berimam Ahmad atau sekali berimam Abu Hanifah, tapi ingat, dengan niat seorang bisa apa? Bisa mencapai sebuah derajat yang tidak bisa dicapai dengan apa? Amalannya. Nekon ngapalaken kaya apalane Imam Syafi'i, kira-kira gimana? Kita ini disuruh ngapalkan kaya apalannya Imam Syafi'i, mampu atau enggak? Loh, Imam Syafi'i itu baca satu-satunya harus apa? Ditutup. Jadi baca halaman ini halaman ini harus ditutup. Kenapa? Biar tidak campur hafalannya. Kita mau dibuka kabeh ora mlebu-mlebu lain, masya Allah. Jadi kalau untuk menandingi Imam Syafi'i atau Imam Abu Imam siapa? Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari. Di sini banyak yang mirip Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu hadir enggak nyatet dia, enggak nyatet. Masya Allah ya. Mirip kayak Imam Bukhari. Tapi bedane ya, bedanya ini loh. Nah, Imam Bukhari itu enggak nyatet, tapi begitu pulang langsung dia catat apa yang dia dengar di majelis, enggak kurang sedikit pun. Piye, bisa pada orang iki? Ya angel ketane ya. Ini Imam Bukhari. Di atasnya tadi Imam Syafi'i contohnya. Imam Syafi'i itu hadir di majelisnya Imam Malik, Gak bawa catatan. Jadi pertama kali hadir di majelisnya Imam Malik, gak bawa kertas, tidak bawa apa? Pulpen. Imam Syafi'i miskin. Dia itu ngumpulkan kertas-kertas bekas, kemudian apa yang bisa digunakan untuk nulis, nanti kalau sudah selesai dihapus, kemudian untuk nulis lagi. Itu Imam Syafi'i. dia berguru kepada Imam Malik. Imam Malik kaya. Ketika pertama kali datang di majelisnya Imam Malik, enggak bawa catatan. Imam Malik mendikte hadis, dia cuma haddatsana fulan, an fulan, an fulan. Imam Malik sambil mendikte hadis sambil melirik. Iki ana wong nom-noman angger nyong ngomong hadis malah dulat, dulit, melet, melet. Sapa gitu nih? Ya. Akhirnya setelah semua bubar, Imam Malik ya nunggu, Imam Syafi'i ya nunggu, menter jajal sapa sungguh. Jadi Imam Malik nunggu ini Imam Syafi'i, ini anak pemuda ini siapa? Imam Syafi'i juga nunggu Imam Malik. Setelah semuanya sepi, sini dipanggil. Wahai pemuda, dari mana kamu? Saya dari Mekah. Anta Quraisy? Kamu keturunan Quraisy? Ya, saya keturunan Quraisy. Anda saya lihat sangat bagus dalam menghadiri majelis ilmu. Tapi ada satu perkara yang saya cela dari diri Anda. Apa itu wahai Imam Malik? Anda saya lihat setiap saya mendiktekan hadis Anda malah. Kata Imam Syafi'i, ya Imam Malik wahai guruku, sesungguhnya saya menulis dengan jari saya. Dipegang tangan Imam Syafi'i. Mana tulisanmu? Tidak ada wahai Imam Malik. Tapi semua yang saya tulis sudah di sini. Dan dites semuanya bisa. Itu Imam Syafi'i, mirip enggak dengan jenengan? Masyaallah, Allahumma amin insyaallah ya. Kalau kita mencapai derajat Imam Syafi'i enggak bisa. Derajat Imam Malik mungkin berat sekali. Tapi dengan niat insyaallah, dengan niat kita akan dibangkitkan bersama haula'il a'immah. Kita akan dibangkitkan bersama dengan para imam-imam tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi keluarga saya, dan para hadirin semuanya, dan juga para pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pemirsa UFI TV. Mudah-mudahan yang sedikit ini berbarokah dan bisa membangkitkan amal soleh kita yang menjadi timbangan berat kita di hari kiamat. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.